syarat dengan luka, walau syarat dengan duka, walau basah air mata, sengsara senantiasa. Dalam haus, dalam lapar, semestinya kita sabar. Namun tak berarti dia berjuanglah di satu jalan. Dalam lapar, semestinya kita sabar. Namun tak berarti dia berjuanglah di satu jalan.